بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، kita masih pada pembahasan syubhat seputar sifat ma'iyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kemarin akhwatillah telah kita baca penjelasan dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, di mana beliau menukilkan perkataan Syekh Al-Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala bahwasanya ayat-ayat yang di situ menetapkan ma'iyah bagi Allah itu berbeda-beda hukumnya sesuai dengan apa? Sesuai dengan konteksnya. Nah, ada yang menunjukkan bahwasanya dimaksud adalah ma'iyatul 'ilm, seperti pada surat Al-Mujadalah. Kemudian ada yang menunjukkan ma'iyah yang sifatnya an-nasr wa ta'yin, yaitu pertolongan dan penguatan, seperti pada ayat di surat At-Taubah, la tahzan innallaha ma'ana. Dan semua itu makna yang zahir dan hakiki, bukan majas maupun ta'wil. Sekarang kita lanjutkan berhubungan dengan ayat di surat Al-Hadid, bagaimana penjelasannya. Qala rahimahullahu ta'ala, amma fi ayatil hadid faqad dhakaraha Allahu ta'ala masbuqatan fi dhikri istiwa'ihi 'ala 'arsyih. Adapun ayat di surat Al-Hadid, wa huwa ma'akum aynama kuntum, ini telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan didahului dengan penyebutan istiwa Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya. Jadi Allah istiwa di atas arsy tapi juga bersama dengan kalian dimanapun kalian berada. Maka yang seperti ini harus kita sinkronkan. Yang jelas dari ayat tersebut kafanibillah berarti kita katakan bahwasanya kebersamaan yang dimaksud bukankah kebersamaan zat, bukan kebersamaan zat jelas. Nah, kemudian wa umumi ilmihi, matluwatan bibayani annahu basirun bima ya'lamul ibad, bima ya'malul ibad. Didahului dengan penyebutan sifat apa? Istiwa di atas arsy. Dan juga apa? Keumuman ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian matluwatan yaitu disebutkan setelahnya dengan penjelasan bahwasanya Allah Maha melihat apa-apa yang dilakukan oleh hamba. Masbuqah maksudnya didahului, matluwah maksudnya apa? Disebutkan setelahnya. Kita lihat faqal huwallazi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Dialah Zat yang telah menciptakan langit-langit dan bumi dalam 6 masa, kemudian Naam beristiwa di atas arsy-Nya. Tinggi di atas arsy-Nya. Ini penetapan sifat istiwa. Juga ya'lamu ma yalidu fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha. Allah Maha tahu apa-apa yang masuk ke bumi dan apa-apa yang keluar darinya, dan apa saja yang turun dari langit dan apa yang naik ke langit, menunjukkan apa mencakupnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baru Allah katakan wa huwa ma'akum aynama kuntum, dan Dia yaitu Allah Subhanahu wa taala bersamaan dengan itu semua, bersamaan dengan tingginya Allah di atas arsy dan luasnya ilmu Allah, Dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Maksudnya apa? Yaitu ilmu Allah. Wa huwa bima ta'maluna basir, dan Dia Maha melihat apa-apa yang kalian lakukan. Sehingga sangat jelas akan dikatakan fa yakunu dhahirul ayat anna muqtada hadhil ma'iyati ilmuhu bi ibadihi wa basaruhu bi a'malihim ma'luwihi 'alaihim wa istiwaihi 'ala 'arsyi. Maka zahir dari ayat ini bahwasanya konsekuensi dari ma'iyah tersebut adalah apa? Ma'iyah yang berupa apa? Ilmuhu bi ibadihi, yaitu ilmu Allah terhadap hamba-hambanya, yaitu maksudnya Allah Maha mengetahui semuanya tentang hamba-hamba, dan penglihatan Allah terhadap amalan-amalan mereka bersamaan dengan tingginya Allah dan istiwanya Allah di atas arsy. La'annahu subhanahu mukhtalitun bihim. Nah, bukan yang dimaksud bahwasannya Allah itu mukhtalit, yaitu apa? Bergabung bersama mereka di muka bumi. Wala annahu ma'ahum fil ard, bukan pula maknanya bahwasanya Allah bersama dengan mereka di bumi. Tidak. Wa illa lakana akhirul ayati munafidhan li awwaliha. Jika tidak demikian, maksudnya apa? Kalau sampai di bawah ayat ini menunjukkan bahwasanya na'am wa huwa ma'akum aina wa kuntum, maksudnya Allah bersama kalian bersama-sama di muka bumi ini. Na'am bergabung, maka tentunya akhir dari ayat akan apa? Akan na'am bertentangan dengan awalnya. Wa illa lakana akhirul ayati munafidan li awwaliha ad-dali ala ulumihi wa siwaihi ala arsy. Jika tidak dimanakan demikian, maka na'am akan menjadi akhir ayat tersebut nah bertentangan dengan awal ayat yang menunjukkan tentang tingginya Allah dan istiwanya Allah di atas arsy. Paham? Ini tentang ayat di surat Al-Hadid. Dari sini kita ketahui ya panikilah pentingnya na'am memahami konteks dari suatu nas. Karena terkadang seorang memotong-motong akan menimbulkan kebingungan ketika tidak melihat awal dan akhirnya. Qala fa idza tabayyana dhalik alimna anna muqtada qawlihi ta'ala ma'a 'ibadihi annahu ya'lamu ahwalahum. Maka apabila telah jelas hal tersebut, kita ketahui bahwasanya konsekuensi dari keberadaan Allah Subhanahu wa taala yang dikatakan bersama dengan hamba-hambanya. Nah, konsekuensi dari apa? Kebersamaan Allah dari sisi ini berarti apa? Annahu ya'lamu ahwalahum, bahwasanya Allah mengetahui keadaan mereka. Bukan apa? Bukan konsekuensinya bahwasanya Allah bercampur dengan mereka. Paham? Ini maksudnya. Jadi konsekuensi kebersamaan Allah dengan hamba-hambanya maksudnya Allah Maha mengetahui keadaan mereka. Wa yasma'u aqwalahum, dan mendengar perkataan mereka semua. Wa yara af'alahum, dan melihat perbuatan-perbuatan mereka. Wa yudabbiru. Nah, wa yudabbiru syu'unahum, dan mengatur kondisi-kondisi mereka. Fayahyi wa yumiit, Nah, kemudian juga Allah menghidupkan dan mematikan mereka. Wa yubni wa yufaqqir, menjadikan sebagian itu kaya, sebagiannya lagi fakir. Wa yu'til mulka man yasha wa yanzil mulka mimman yasha, dan Allah memberikan kekuasaan kepada siapa saja yang Dia kehendaki dan mencabut kekuasaan dari siapa saja yang Dia kehendaki. Wa yu'izzu man yasha wa yudhillu man yasha ila ghairi dhalik mimma taqtadihi rububiyyatuhu wa kamalu sultanihi la yahjubuhu an khalqihi syai'. Dan Allah akan memuliakan siapa saja yang Dia kehendaki serta menghinakan siapa saja yang Dia kehendaki, serta hal-hal yang lain dari perkara-perkara yang merupakan konsekuensi rububiyah Allah dan kesempurnaan kekuasaan Allah. Tidak ada yang menghalangi Allah Subhanahu wa taala sesuatu pun dari makhluknya. Enggak ada yang mampu menghalangi. Enggak ada yang tersembunyi dari Allah sedikit pun. Nah, wa man kana hadza sya'nuhu fa huwa ma'a khalqihi haqiqatan. Maka dan yang keadaannya seperti ini, maka sungguh Dia itu bersama dengan makhluknya secara hakiki. Ya tidak? Ya, semua perkara yang dilakukan hamba tidak pernah luput dari Allah. Nah, demikian pula Allah yang mengatur mereka. Ini menunjukkan bahwasanya jelas secara hakiki memang Allah bersama dengan mereka. Nah, walau kana fawqahum ala arsyihi haqiqatan, walaupun Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy-Nya secara hakiki pula. Ini maksud. Jadi Allah dikatakan bersama dengan hamba-hambanya, nah, dari sisi apa? Ilmu, penglihatan, pengaturan dan seterusnya. Tapi dengan itu juga Allah di atas arsy-Nya. Paham mensinkronkan sifat ini. Nah, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala fil aqidatil wasithiyah min majmu'il fatawa Ibn Qasim fi faslil kalam 'ala al-ma'iyah. Ya, pada pembahasan kalam tentang sifat ma'iyah. Dan insyaallah taala setelah kita selesai panitilah, kita akan membaca aqidah wasithiyah. Nah, beliau mengatakan tentang fasal yang membicarakan tentang ma'iyah, qal wa kullu hadzal kalami alladhi dzakarahu Allah subhanahu min annahu fawqa al-'arsy wa annahu ma'ana haqqun 'ala haqiqati la yahtaju ila tahrifin walakin yusanu 'anidh-dhununil kadhibah. Dan semua kalam ini yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwasanya Allah itu di atas arsy dan bahwasanya Allah itu bersama kita, itu semuanya adalah hak dan sesuai dengan hakikatnya. Paham? Tidak membutuhkan tahrif, tidak perlu dipalingkan maknanya. Akan tetapi hendaknya dijaga dari apa? Dari sangkaan-sangkaan dusta. Sangkaan-sangkaan dusta sebagaimana yang muncul pada ahli bidah. Mereka menyangka bahwasanya Allah tidak bercampur dengan makhluknya di bumi ini misalnya. Ini sangkaan-sangkaan dusta. Wa qala fil fatawa al-Hamamiyah wa sima'ul amri fi dhalika anna al-kitaba wa sunnata yahsunu minha kamalul huda wan nur. Bagi siapa? Liman tadabbara kitaballah wa sunnata nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa qasada ittiba'al haqq. Dan nah, kesimpulan dari perkara, ya, kesimpulan perkara pada permasalahan tersebut yaitu bahwasanya Alkitab dan Sunnah akan dihasilkan darinya kesempurnaan petunjuk dan cahaya. Memang ya panitia, kalau seorang menggali Alkitab dan Sunnah mesti akan mendapatkan kesempurnaan hidayah dan kesempurnaan cahaya. Tapi bagi siapa? Liman tadabbara kitaballah wa sunnata nabiyyi. Bagi orang yang mau mentadabburi sunnah mentadaburi kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, qasada tiba al-haq, memaksudkan memang tujuannya untuk mengikuti al-haq. Ini yang kedua. Yang ketiga, wa arada an tahrifil kalami an mawadhi'i, dan berpaling dari memalingkan dalam kalamullah, berarti ini jamak dari kalam. Wa arada an tahrifil kalimi an mawadhi'i, dan berpaling dari menyimpangkan makna kalamullah dari tempat-tempatnya, dari maknanya yang hak. Wal ilhadi fi asma'illahi wa ayati, yang keempat adalah berpaling dari ilhad, berpaling dari penyimpangan-penyimpangan pada nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan ayat-ayatnya. Baik. Wala yahsibul hasibu anna syai'an min dhalika yunaqidu ba'dahu ba'dan al-battah. Dan jangan sampai seorang menyangka bahwa ada sesuatu dari Al-Quran maupun As-Sunnah yang sebagiannya bertentangan dengan sebagian yang lain sama sekali. Tidak boleh seorang menyangka demikian, karena tidak akan mungkin ayat-ayat Al-Quran bertentangan satu dengan yang lain. Demikian pula tidak mungkin hadis-hadis yang sahih bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran. Nah, semuanya datang dari sisi Allah. Nah, mithlu an yaqul al-qa'il, seperti seorang mengatakan, ma fil kitabi wa sunnah min anna allaha fawqa al-arsy yukhalifuhu adh-dhahir min qawlihi wa huwa ma'akum. Nah, ini jangan sampai orang menyangka seperti ini. Dicontohkan kemasannya, apa yang ada dalam Al-Kitab dan Sunnah yang menunjukkan bahwa Allah itu di atas arsy-Nya telah menyelisihi dhahir dari ayat Al-Qur'an wa huwa ma'akum. Dan ini banyak sekali qanifilah ahlul bid'ah membetul-betulkan seperti ini. Demikian pula menyelisih zahir dari waqaulihi sallallahu alaihi wasallam, idza qama ahadukum ila shalah fa innallaha qibla wajhi. Apabila salah seorang di antara kalian salat, maka sungguhnya Allah na'am di hadapannya. Ini juga, loh, gimana ini berarti Allah di muka bumi? Tayyib, dibenturkan dengan ayat bahwasanya Allah istiwa di atas arsy. Nah, wanahu dzalika fa inna hadza ghalat, dan yang sebesar itu maka sungguhnya ini adalah suatu kesalahan. Kenapa? Wa dzalika annallaha ma'ana haqiqatan wa huwa fawqal arsy haqiqatan. Yang demikian itu dikarenakan Allah bersama kita secara hakiki, dengan kebersamaan apa tadi? Kebersamaan apa? Iqbal, Allah bersama kita secara hakiki kebersamaan apa? Ilmunya. Nah, wa huwa fawqal arsy haqiqatan, dan dia di atas arsy-Nya juga secara hakiki. Kama jama'a Allahu bainahuma fi qawlihi subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah telah menggabungkan antara keduanya tersebut dalam firman-Nya di surat Al-Hadid ini. Jadi di surat Al-Hadid ini, kalau kita baca satu ayat penuh, di ayat yang keempat akan digabungkan di situ penetapan siwat istiwa dan penetapan ma'iyah. Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy. Ya'lamu ma yanju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama' wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Jelas tadi, na'am, baca maknanya tadi. Qala fa akhbara annahu fawqal arsy ya'lamu kull syai' wa huwa ma'ana aina ma kunna. Maka Allah khabarkan dalam ayat tersebut bahwasanya dia di atas arsy. Nah, mengetahui segala sesuatu. Dalam keadaan demikian, dia juga bersama kita dimanapun kita berada. Bagaimana mensinkronkannya? Berarti apa? Nah, Allah di atas arsy-Nya, tapi juga bersama kita dari sisi ilmu dan pengaturan serta hal-hal yang lain yang berhubungan dengan rububiyahnya. Paham sampai sini? Paham? Paham ya, Tuhan? Baik. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi haditsil au'al, wallahu fawqal 'arsy wa huwa ya'lamu ma antum 'alaihi. Sebagaimana Allah, sebagaimana Rasulullah juga katakan dalam hadits al-au'al. Ya hadithul au'al, afanillah, hadits yang panjang. Nah, di dalamnya terdapat kalimat wallahu fawqal 'arsy, Allah di atas arsy-Nya, wa huwa ya'lamu ma antum 'alaihi, dalam keadaan Dia mengetahui apa-apa yang kalian sedang berada di atasnya. Perbuatan yang kalian lakukan Allah Maha tahu, dalam keadaan Allah di atas arsy-Nya. Cuma hadits au'al yang diriwayatkan oleh Imam Darimi dalam Rad 'alal Jahmiyah, juga Tirmidzi, Imam Ahmad dan yang lainnya, afanillah, na'am, dari hisi matan mungkal dan dari hisanat da'if. Sayyid, keseluruhannya maksudnya. Kita baca penjelasan dari Syekhuna Kamal rahimahullah. Wa huwa hadithun mungkarul matan wa da'iful isnad. Matannya mungkar dan sanatnya da'if. Ama nakaratuhu fil matan fa fi tashbihil malaikah bil au'al. Nah, di antara yang menunjukkan kemungkaran matannya adalah penyerupaan malaikat dengan au'al. Faqad ja'a ma yukhalifu dhalika fi wasfin Nabi sallallahu alaihi wasallam li ahadi hamalatil 'arsy ma baina shahmati udhunihi ila mankibihi masiratu kadza wa kadza. Telah datang hadis yang menyelisih hal tersebut pada pensifatan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang salah satu dari pembawa arsy, yaitu bahwasanya besarnya malaikat tersebut, nah, jarak antara syahmati udunain, yaitu bagian paling bawah telinganya, sampai ke pundak adalah jarak perjalanan demikian-demikian, sangat jauh, menunjukkan apa besarnya mereka. Wa amma dha'ful isnad faqad tafarrada bihi Simak ibn Harb an Abdullah ibn Umairah wa huwa majhul wa lam yasma' min al-Ahnaf ibn Qais, sehingga sanadnya dhaif karena terjadi inqita'. Wa hunaka 'ilalun ukhra ihtasalat dhalika lidhaif li tad'if al-a'immati li hadha al-hadith. Naam. Baik. Saya ada ilah-ilah yang lain, tapi saya ringkas, naam, berdasarkan pendhaifan para imah terhadap hadits ini. Cuman pada riwayat yang atau kalimat yang disebutkan oleh Syekhul Islam di sini, kalimat yang tidak hak, tapi hadisnya lemah. Baik. Ini berhubungan dengan ayat di surat Al-Hadid, maka diperhatikan. Ada berkelanjutannya, insya Allah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Subhanallah wa bihamdihi.